Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wahdhar siwar al-muhdathat min al-umur fa inna saghir al-bid'i ya'udu hatta yasira kabira وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعدمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. الإمام البربهاري mengingatkan kepada kita semuanya tentang permasalahan al-muhdatsat. Wal-muhdatsat yang dimaksud tentunya dalam perkara ad-din, dalam perkara agama. Al-muhdatsat, sesuatu yang diada-adakan. Bukan sebagaimana yang disangka dan dikira sebagian orang yang dengan itu akhirnya mereka membenarkan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama dengan memakai kias. Kalau memang enggak boleh, al-muhdatsat kita, ya berarti kenapa kita berwudu memakai air keran? Kenapa kita memakai pesawat dalam berhaji? Dan yang lain-lainnya, memakai mikrofon, berdakwah, sholat. Nah, yang mereka menunjukkan, ini juga termasuk perkara bid'ah. Maka bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, kata mereka. Maka kita katakan yang disebutkan tadi semuanya itu dalam tinjauan ilmu dunia dalam sisi perkara-perkara dunia, maka kelas bebas. Mau bid'ah yang bagaimana, kalau dalam perkara selain agama, ya silahkan berinovasi, berbid'ah dalam perkara dunia. Namun yang dimaksud oleh Al-Imamul Barbahari di sini dan begitu pula sebelumnya para ulama salaf bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang perkara bid'ah, "Kaina kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu finnar." Sesuatu yang diadakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini dalam perkara agama. Sehingga jangan dicampur adukan. Maka kata Imamul Barbahari, hati-hati dengan sigar al-muhdatsat. Sesuatu yang diadakan walaupun mungkin dalam pandangan kita, pandangan manusia, perkara ini remeh, kecil, sigar. Nah, karena fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Karena sungguhnya bid'ah walaupun kecil dianggap remeh, namun dia nanti akan membesar. Nah, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Begitu pula dengan setiap bid'ah yang diada-adakan dalam umat Islam ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haq. Antum perhatikan ini sekarang. Dahulu awalnya ini kecil, remeh, dianggap remeh. Yushbihul haq. Nah. awalnya kecil menyerupai al-haq. Faktar bidzalika man dakhala fiha, maka tertipu, ya, terkecoh, karena memang mirip. Nah, ini makanya namanya bid'ah ini, ya, syubhat. Karena kalau dalam agama yang namanya fitnah, fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, fitnah syubhat ya terkait bid'ah. Kalau namanya syubhat, makanya dinamakan dengan syubhat, karena situ ada ishtibah, ada kemiripan, ada kesamaran, tercampur baur dengan al-haq, tidak murni 100% syar. Nah, namun di situ ada al-haq dicampur dengan batil, sehingga orang tertipu. Awalnya kecil, dikiranya al-haq, maka tertipu, terkecoh orang yang masuk ke dalam perkara bid'ah ini. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mengingkari orang-orang yang melakukan zikir berjamaah dengan menggunakan batu, ya. Nah, kata beliau radhiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud, ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum haulai sahabatu nabiyikum wa thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Katanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mengingkari orang yang berzikir berjamaah dengan menggunakan batu tersebut, wahai umat Muhammad, begitu cepatnya jurang kebinasaan kalian. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih mutawafirun, masih banyak. Ini pakaian-pakaian beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam masih belum rusak. Aniyahnya, perkakasnya, perabot rumah tangganya masih belum rusak. Artinya masih dekat jarak kenabian, masih kemarin. Nah, begitu cepatnya jurang kebinasaan kalian. Tapi syahadnya bukan di sini. Kita perhatikan. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, manuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami enggak menginginkan kecuali kebaikan. Dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud, kam muridanil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya. Sekedar niat tidak cukup. Ya, apa awalnya? Apa yang dilakukan? Zikir. Zikir masyru' apa tidak? Masyru', disyariatkan, bahkan bagus. Makanya yushbihul had. Namun caranya, nah, biar semangat, biar tidak jemu, tidak bosan. Awalnya zikir berjamaah menggunakan batu. Syahidnya, kata salah seorang tabi'in yang bernama Amr ibn Salimah, ra'aitu 'amata haula yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Akamakal. Antum lihat sekarang. Nah, kata Amr ibn Salimah, salah seorang tabi'in mengatakan, kami melihat mayoritas orang tersebut yang ada di halakah-halakah tersebut, yuta'inunana, memerangi kami, menusuk kami, membunuh kami, di yaum nahrawan, peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij. Nah, ini orang-orang yang awalnya melakukan bid'ah, ternyata di kemudian hari di zaman Ali bin Abi Thalib gabung bersama Khawarij. Nah, sehatnya di sini, perkaranya awalnya mereka melakukan seperti ini. Remeh, makanya kata Imam Al-Barbahari, ihdzar shighar al-muhdatsat minal umur, hati-hati. Nah, walaupun itu dianggap kecil dan remeh, kalau sudah itu muhdatsat, perkara yang diada-adakan dalam agama, hati-hati. Karena permasalahannya yang besar itu berawal dari yang remeh. Makanya kata Ibnu Qayyim menukilkan dari para salaf, al-ma'asi baridul kufur. Ya. Maksiat, kemungkaran, di antara maksiat ya bid'ah. Itu barid sebagai pengantarnya, posnya. Tukang posnya menuju apa? Al-kufur. Perkaranya ringan awalnya. Antum tahu bagaimana terjadinya kesyirikan di muka bumi ini pertama kali? Sebelum datangnya Nuh, diutusnya Nuh, bagaimana kaum Nuh alaihi salam? Awalnya tidak langsung beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Dan waktunya juga luar biasa. Syaitan sabar. Beribadah kepada Allah awalnya, namun dipajang fotonya, dipajang patungnya, orang-orang soleh tersebut. Beribadah kepada Allah dengan melihat orang-orang tersebut menambah semangat. Awalnya beribadah kepada Allah. Terus berganti generasi, berganti zaman, dipalingkan sedikit demi sedikit oleh syaitan. Nah, akhirnya menjadi foto-foto tadi atau patung-patung tersebut diibadah. Sama juga awalnya dengan bid'ah syiah, rafidah. Awalnya tasyayyur. Namun kalau sudah permasalahannya itu sudah menyimpang dari al-haq, ini. Ya, sudah. Analogi yang paling ringan itu tadi sudah. Ya. Dan ini wakil, ini terjadi dalam ilmu dunia. Dalam entah ilmu apa. Fisika, biologi, kimia, yang pasti matematika. Awalnya menyimpang sedikit, garis lurus, ya kan? Menyimpang sedikit ini. Makanya bangunan ini enggak boleh menyimpang sedikit. Karena kalau menyimpang sedikit, terus kan apa? Alaysa kadzalik, bukan seperti itu? Persis. Ilmu agama pun sebenarnya menyimpang sedikit, nanti ujungnya semakin jauh. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari, fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Yang kecil nanti akan menjadi besar. Yang kecil ini karena serupa dengan yang hak, tertipu, banyak orang terkecoh. Akhirnya fa'adumat, akhirnya menjadi besar, fa'asarat dinan, akhirnya dianggap bagian dari agama. Syiah, tasyayyur, awalnya adalah apa? Mengutamakan Ali dibanding Utsman dalam kondisi Abu Bakar wa Umar afdal min Ali. Dalam kondisi Abu Bakar wa Utsman atau Umar adalah dua orang yang lebih berhak memegang khilafah sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi mereka mengakui kekhilafahan Utsman, namun kata mereka Ali bin Abi Thalib ini lebih afdal dibanding Utsman. Sudah sebatas sini aja awalnya. Terus nah, barakallahu fikum ya ikhwan, fantabih. Maka katanya Al-Imam Al-Barbahari akhirnya dianggap menjadi bagian agama yang diyakini dengannya. Fa khalafa siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Akhirnya menyelisih siratal mustaqim, keluar dari Islam. Walaupun perlu diperhatikan bahwa tidak semua bid'ah itu membikin pelakunya keluar dari bid'ah. Keluar dari Islam. Artinya kata Al-Imam Al-Barbahari di sini fa kharaja minal Islam, ini tidak secara mutlak. Bid'ah di situ ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bikin pelakunya keluar dari keislaman, ada yang hanya sifatnya mufassiqah, membikin pelakunya teranggap fasik. Nah, namun intinya memang terkadang seseorang keluar dari agama sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya tanpa sadar dia telah keluar dari Islam. Ini pentingnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan kita hidayah. Ya. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar Allah memberikan hidayah kepada kita, tahu tentang Islam, tahu tentang sunnah. Nikmat yang besar ini jangan kemudian dikotori dengan sedikit saja. Entah maksiat, entah bid'ah, entah kemungkaran yang lainnya. Terus kita berusaha Karena tadi itu pelanggaran, kemaksiatan, kemungkaran itu awalnya dari sedikit, terus merembet, nyambungnya yang lain-lain. Perkara-perkara hizbiyah, banyak kasus awalnya dari permasalahan apa? Pribadi. Nah, akhirnya ngerembet kepada permasalahan manhaj. Awalnya permasalahan ketersinggungan. Akhirnya manhaj dibawa. Hati-hati. Nah, kita dapat hidayah ini nikmat yang luar biasa besar. Harus kita pertahankan. Mengapa? Karena kisahnya atau hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, seseorang itu sudah teranggap min ahil jannah. Hatta yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Sudah syarat tersebut tertulis sebagai penghuni apa namanya, seolah-olah dia sudah teranggap penghuni jannah. Sampai antara jannah dengan dia hanya sekedar zira'. Nah, tapi calon takdir mengatakan lain. Nah, ini hati-hati. Min kita terus untuk terus menjaga keistiqomahan kita. Karena al-maut, tidak ada yang tahu kita kapan datangnya al-maut. Kalau kita berusaha terus dalam ketaatan, dalam sunnah, kemudian tiba-tiba maut datang tanpa kita ketahui, itu yang kita harapkan. Makanya terus kita berusaha menjaga hidayah ini. Mahal hidayah tersebut. Tidak semua orang mendapatkan taufik untuk mendapatkan hidayah. Bahkan orang terdekat para rasul. Loh, ini kisah ini Allah sebutkan banyak faedahnya, banyak ibrahnya di antaranya. Orang-orang terdekat Rasul itu tidak mendapatkan hidayah. Nah, kita banyak-banyak bersyukur. Ini orang dekatnya Rasulullah. Nah, Abu Thalib kurang apa? Hadanuh, Lut, istri-istri beliau. Karena Allah tidak berikan hidayah. Oh, kita yang jauh dari hidupnya masa Rasul, ternyata Allah berikan hidayah. Nah, di negeri para negeri tauhid, yang seharusnya di situ para ulama banyak luar biasa, seharusnya teorinya ya rata-rata orang tersebut harusnya istiqomah. Tapi ternyata ada juga. Bahwa kita yang di negeri alhamdulillah Allah masih berikan barokah, namun di sana sini masih banyak kekurangan, kemungkaran. Kita mungkin sebelum kenal nama dakwah salafiyah ini betul-betul tidak mendengar apa itu nama atau salafi bagaimana. Allah berikan hidayah. Nah, ini nikmat ikhwan, nikmat yang sangat besar. Nah, makanya kata Imam Muhammad Arif, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Ketika diberi nikmat Islam atau sunnah. Nah, barakallahu fikum. Qala Imamul Barbahari rahimahullah, fandur rahimakallah. Maka kemudian Imamul Barbahari masuk kepada perkara berikutnya. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalan wala tadkhulan fi syai'in minhu hatta tas'al wa tandur hal takallama bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Ini sekarang poin berikutnya yang juga tidak kalah penting. Kata Imamul Barbahari, fandur rahimakallah. Maka hendaklah engkau melihat rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Setiap yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang yang hidup di zaman engkau, terkhusus. Kata penulis, maka jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru dipegang, diambil. Nah, sampai engkau bertanya, sampai engkau melihat, apakah ucapan tersebut, keyakinan tersebut, perbuatan tersebut, memang ada dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang telah berbicara, telah menyebutkannya, telah melakukannya. Atau adakah dari salah seorang ulama salaf, ya, yang berbuat mengucapkan fa in wajadta fi atharan anhum fatamassak bi. Kalau engkau mendapati di situ dalam sebuah ucapan tersebut, perbuatan tersebut memang ada asarnya, ada contohnya, ya, pegang erat-erat. Dan jangan kau melampaui batas. Ya. Dan juga jangan engkau memilih yang lain dari perkara tersebut. Atas kota finnar, maka na'udzubillah bisa menjerumuskan engkau, engkau masuk dalam neraka. Nah, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, la ya'ti aw la ta'ti bil qaul illa walaka fihi imam. Ya, janganlah engkau mendatangkan sebuah pendapat, sebuah ucapan kecuali engkau sudah memiliki pendahulunya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama warisan, bukan agama baru. Agama Islam itu sudah ada di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, selesai sempurna. Itu agama yang sempurna itu terus dijaga keutuhannya, turun-temurun. Nah, maka hati-hati dalam sebuah pendapat, keyakinan, lihat. Ya, ada enggak salah. Seperti itu. Dalam perkara apa saja. Nah, ini penting biar kita tidak salah mempraktekkan. Contoh kecil. Ana baru mendengar di hari-hari kemarin dan ini terjadi pada sebagian istri-istri kita. Ini juga mengingatkan kita pada satu perkara yang nanti akan kita sebutkan. Ada salah seorang dari akhwat ummahat membaca faedah di sebuah grup atau sebuah channel Ahli Sunnah. Faedah betul memang. Terkait kunyah. Tentang kunyah ya. Abu Fulan, Ummu Fulan, ini kunyah. Yang dimana disitu disebutkan dalam faedah tersebut, kurang lebihnya, kunyah itu afdolnya dengan memakai anak laki yang terbesar. Ini gak salah ini. Akhirnya yang terjadi, Ana juga baru tahu kemarin ada datang bungkusan plastik dari siapa? Dari Ummu Fulan. Ana tanya istri Ana, siapa Ummu Fulan? Dia tidak tahu. Dicek-cek, oh Ummu Fulan itu ini. Dulunya namanya Ummu Fulanah. Ini sekarang sebagian ummahat berbondong-bondong rame mengubah kunyahnya. Kenapa? Karena sebelumnya pakai nama kunyahnya dari anak perempuannya. Dapat faedah ini, langsung ganti pakai anak, nama anak yang lakinya. Tadi faedah benar, namun prakteknya, kenyataannya, terus akhirnya seperti itu, siapa salahnya? Gitu. Kalau ada salahnya, bagus. Nah, kalau enggak ada, hati-hati. Tahu antum kisahnya ya? Penggambarnya tahu? Yang pakai nama Abu wala Ummu Fulanah, Alanah bukan Ummu Fulan. Misalnya Abu Asma misalnya. Misalnya. Akhirnya diganti menjadi Abu Ukasyah. Nah, seperti itu. Baik, sama ummahat, Ummu Fulanah jadi Ummu Fulan. Maka kita katakan mahlan, sabar, jangan, ini siapa salaf? Yang pertama, banyak dari kalangan para sahabat yang memakai kunyah dengan nama anak perempuannya. Dalam kondisi dia memiliki anak laki-laki. Nah, Abu Darda, Ummu Darda. Darda ini perempuan. Darda nama perempuan. Nah, Tamim Ad-Dari Ad-Dinun Nasiha, hadis dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Di dalam kitab Arba'un Nawawiyah pun disebutkan. Siapa kunyahnya? Abu Ruqayyah. Ruqayyah perempuan. Nah, Abu Darda ini punya anak-anak namanya Bilal. Lagi. Dan banyak yang lainnya memakai kunyah dengan nama anak perempuan. Ummu Habibah. Habibah perempuan. Nah, dan yang lain-lain. Jadi, kalau sudah dikenal dengan Ummu Fulana, sudah dia, tidak usah diganti. Seperti itu. Sobat juga tidak mengganti. Kalau belum punya, cari yang terbaik. Kalau sudah, apa yang dikenal, ganti dengan bingung akhirnya orang ini. Siapa? Bikin rancu akhirnya. Antum cek dah ntar ya. Coba tanya ke istri-istri antum dah. Lu anak ini tahu ini. Oh ini sekarang Ummu Fulana ini dulunya Ummu Fulana. Lah kenapa kok diganti ya katanya. Nah antum ya ikhwan. Ya. Dalam segala hal. Dalam perkara agama. Lihat siapa salahnya. Ini juga mengingatkan kita. Bahwa ilmu itu hukum asalnya dengan datang di halaqah ilmu. Medsos itu hanya membantu. Jangan berpijakan pada medsos dalam mencari ilmu. Namun medsos ini banyak membantu kita. Namun jangan yuk tamat alih. Jangan kemudian akhirnya itu satu-satunya. Atau itu yang jadikan utama dalam cara menuntut ilmu. Tidak. Menuntut ilmu datang ke halaqah ilmu. Nah, karena medsos itu sifatnya pasif. Dapat faedah ini. Lah betul memang ini ucapannya Syekh Fulan. Tapi nggak tahu ternyata permasalahan khilaf. Ternyata di situ ada juga dalam permasalahan yang sama pendapat yang berbeda. Tapi karena tahunya ini sudah tahu orang lain berbeda pendapat, nggak tahu pendapat yang lain, wah nanti keliru. Nah, akhirnya jadi apa? Syadid, apa? Kaku. Nah, ini penting ya ikhwan, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Tafadhal. Ada betul. Nikmatul bid'ah hadhihi. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, itu kan ucapan apa itu? Ketika lihat tarawih. Ya. Kata Umar bin Khattab, ketika di zaman beliau, di pertengahan khilafah beliau, tarawih ini dijadikan satu jamaah lagi, katanya Umar bin Khattab melihat kondisi yang seperti itu, disebutkan ini sebaik-baik bid'ah. Nah, ini bid'ah dari sisi agama atau dari sisi bahasa. Kalau dari sisi agama berarti apa? Perkara yang tidak ada. Hah? Contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di zaman beliau, padahal memungkinkan untuk dilakukan namun tidak dilakukan, maka itu adalah bid'ah. Adapun salat tarawih berjamaah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya? Pernah. Kemudian Umar menghidupkan lagi. Kenapa disebut bid'ah oleh Umar? Karena ketika Rasulullah khawatir itu diwajibkan, akhirnya ditinggal oleh Rasulullah. Pernah melakukan salat berjamaah? Tarawih dilakukan salat berjamaah. Kemudian beberapa kali, 3 kali, akhirnya ditinggalkan karena khawatir itu diwajibkan. Akhirnya sejak itu khilafah Abu Bakar, di awal-awal khilafah Umar tidak ada salat tarawih berjamaah. Ya. Di zaman Rasulullah wajar. Karena Rasulullah di zaman beliau itu zamannya tasyri', zamannya syariat. Seperti itu. Maka Rasulullah hentikan biar tidak diwajibkan. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu belum dihidupkan oleh Abu Bakar Siddiq. Di zaman Umar melihat sudah tidak ada iskal untuk dilakukan berjamaah karena waktu pensyariatan telah selesai, sehingga tidak ada khawatiran menjadi wajib, dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab. Sehingga bid'ah ini, kata Umar, bid'ah yang ucapan Umar ini bid'ah dalam sisi bahasa. Sekian lama tidak ada, akhirnya diadakan dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syar'i, ya Rasulullah pernah melakukannya. Nah, sehingga enggak ada masalah bid'ah dari sisi bahasa, enggak ada masalah. Dari sisi dunia enggak ada masalah. Silakan berbid'ah. Nah, ya dari sisi dunia. Barang lebih. Baik. Nah, fadal Aba Nufail. Dia apa? Anak angkat. Kalau dikhawatirkan akhirnya orang mengiranya bahwa itu adalah anaknya, dihindari. Nah, karena dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun bukan Rasul tapi Zaid, itu dinisbahkan kepada Rasul Zaid bin Muhammad. Nah, Ibnu Muhammad. Akhirnya oleh agama Islam hal tersebut dilarang. Ya, sehingga kalau memakai nama anak angkat, akhirnya dipahami bahwa anak tersebut anak kandung, jangan. Nah, dihindari. Barakallahu fiik. Baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.